Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala Wanuzhatil Fudala karya Imam Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahmatullahi alaih. Kita sampai pada penjelasan beliau masih dalam anjuran untuk menuntut ilmu dan adab-adabnya. Beliau katakan, وَإِذَا رُزِقَ مِنَ الْحَظِّ لَا يَبْخَلُ بِالْإِفَادَةِ. Kemudian termasuk adab bagi orang yang berilmu, jika telah Allah berikan rizki ilmu padanya, karena ilmu itu rizki maknawi, bahkan jauh lebih baik daripada rizki hissi dari harta, makanan, minuman, pakaian, dan yang lainnya. Al-Quran sendiri Allah sebutkan rizki, rizik, seperti dalam firman-Nya, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, dan kalian jadikan rizki kalian dengan kalian mendustakannya. Salah satu penafsirannya, rizki kalian yakni Quran ini, di dalamnya ilmu, kalian dustakan, tidak kalian imani. Maka jika kalian telah Allah berikan rizki ilmu, la yabkhal bil ifadah, jangan kemudian bakhil untuk berbagi faidah itu. Artinya beliau mengingatkan untuk orang itu bersemangat dalam menyebarkan ilmu, mengajarkan kepada yang lain. Lianna awwala barakatil ilmi il ifadah, karena awal barokahnya ilmu itu bisa memberi faedah ilmu itu pada orang lain. Awal barokah dari ilmu, membagikan faedah ilmu itu kepada yang lain. Makanya Allah juga menyebut nabinya Isa alaihi salam diberkahi. Firman Allah, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bisalati wazzaka, dan Allah jadikan aku ini diberkahi dimanapun aku berada. Tafsir para ulama salaf, mubarakan, aku diberkahi, artinya mu'alliman linnas al-khair, Allah jadikan aku mengajarkan kebaikan kepada orang, kepada umat. Karena beliau mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu pada umatnya, makanya kemudian beliau diberkahi karenanya. Wa ja'alani mubarakan, maka orang yang mengajarkan ilmu diberkahi, mubarak. Nah, kata Ibnu Hibban, wa ma ra'aitu ahadan qat bakhila bil ilm illa lam yantafi' bi ilmihi, dan setiap kali aku mendapati orang kalau bakhil dengan ilmunya, tidak dia ajarkan kepada yang lain, dia tidak bersemangat untuk berbagi ilmu itu kepada yang lain, maka enggak ada gunanya ilmunya, tidak bermanfaat. Kama la yantafi'u bil ma'is sakin tahtal ard malam yanbu'. Itu sama dikiaskan oleh Ibnu Hibban seperti air yang di dalam tanah. Mungkin banyak airnya, Masya Allah, jadi sumber mata air dan banyak sekali cadangan air di dalam tanah, tapi selama air ini belum keluar, ya gak ada gunanya sebanyak apapun dia kalau di dalam tanah. Di sebagian daerah bahkan sungai, tapi dia di bawah tanah, deras dan banyak airnya. Namun siapa yang bisa memanfaatkannya? Gak ada. Mau di dalam tanah, tertutup. Gak akan ada gunanya. Percuma, sia-sia. Begitu pula orang, kalaupun sebanyak apapun ilmumu, berapapun lamanya kamu belajar, kalau kamu tidak mengajarkannya, ya gak ada gunanya. Orang gak bisa mendapat manfaat darimu. Wala bidzahabil ahmar ma'alam yustakhraj min ma'danih. Sama seperti itu pula emas. Kalaupun itu emas murni 24 karat. Bahkan banyak sekali dihitung ada 10 ton. Tapi masih dibawa tambang. Ya apa gunanya? Enggak bernilai dan enggak ada artinya. Kapan dia bernilai, kapan dia berharga, kapan dia bermanfaat? Saat sudah dikeluarkan, digali tambangnya, keluar emas, baru jadi barang berharga. Kelihatan manfaatnya, harganya. Orang tahu semua nilainya saat itu. Saat dia masih di bawah, siapa mau peduli? Siapa mau menghargai? Enggak ada. Wala bil lu'lu'in nafis malam yukhraj min bahrihi. Seperti itu pula, ada tiga kiasan dibawakan oleh Ibnu Hibban. Mutiara, mahal ratusan juta nilainya, tapi masih di bawah lautan. Ya gak ada nilainya, gak ada harganya. Semua itu air, emas, mutiara baru bernilai, baru bermanfaat, barang berharga kalau sudah keluar, sudah diterima oleh orang, di tangan orang, baru dia. Saat belum dikeluarkan semuanya gak ada gunanya. Begitu pula ilmumu, kalau tidak kamu ajarkan, kalau kamu pasif, tidak mengeluarkannya, sia-sia. Kadzalika la yantafi'u bil ilmi madama maknunan la yunsyaru wa la yufadu. Maka ilmu pun sama. Tidak ada manfaatnya kalau tersimpan dalam dirimu, tidak diifadahkan ke orang, tidak diajarkan. Qala Ibnul Mubarak, kemudian beliau bawakan athar dari Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, man bakhila bil hadis yubtala bi ihda thalath. Orang kalau bakhil, pelit dengan ilmunya, tidak mau dia ajarkan, dia akan mendapat balak salah satu dari tiga atau ketiganya. Malapetaka ini akan menimpa dia. Imma ayyamut fayadhabu ilmuhu. Balak yang pertama, dan itu malapetaka, dia mati. Dia mati, ilmunya pun mati bersamanya, terkubur. Karena dia gak ngajarkan ke orang, gak hidup ilmunya. Au yansa, atau balak yang kedua, dia lupa. Terlupakan dari ilmunya. Karena ilmu saat diajarkan bertambah dalam dirimu, bertambah mantap, bertambah kokoh. Dan itu ma'ruf, mujarrab. Kamu ajarkan, semakin kamu ingat, semakin kamu kuat hafalanmu terhadap ilmu itu. Tidak diajarkan, kamu akan lupa. Yang ketiga, au yubtala bisultan. Balak yang ketiga adalah dengan penguasa. Artinya dia dekat dengan penguasa, terfitnah dengan harta bendanya, terfitnah dengan kekuasaannya. Nas'alullah al-afiyah. Semuanya ibtila. Imma hilang mati ilmunya bersamanya, atau dia lupa, atau terfitnah dengan penguasa. Yang ketiga-tiganya jelek. Dan seorang alim tidak ingin terjebak di dalamnya. Sebagian ulama menyebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kematian Bani Adam, hadis Abu Hurairah ma'ruf, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Bani Adam semuanya, laki maupun perempuan, kalau dia mati, terputus amalannya. Sudah enggak ada amalan dia, enggak ada lagi yang mengalir padanya, pahalanya, kecuali tiga. Sodaqotun jariyah, sedekah yang terus mengalir padanya pahalanya karena terus bermanfaat. Au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat karena dia semasa hidup mengajarkan ilmu itu. Ilmunya bermanfaat, berguna banyak bagi banyak orang. Setiap kali orang mengamalkan ilmu itu, mengalir pahalanya padanya. Awwaladun salih yad'u lahu, atau anak yang saleh yang berdoa mendoakan kebaikan baginya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ampuni dia, rahmati dia, masukkan ke jannah, dan semisalnya. Orang salah satu dari ini, imma semasa hidup punya sedekah yang jariah, ditafsirkan semacam wakaf, karena dengan diwakafkan pahalanya terus ngalir ke dia. Ilmu ketika diajarkan, diamalkan orang, terus ngalir padanya. Atau anak yang soleh. Dari hadis ini, sebagian ulama memahami bahwa ketiga-tiganya jarang atau mungkin bisa dikatakan gak akan terkumpul pada seseorang, sulit terkumpul pada seseorang kecuali pada seorang alim, orang yang berilmu. Satu, shadaqatun jariyah, ilmu ketika diajarkan itu sedekah. Makanya salaf mengatakan pengajaran ilmu itu zakatul ilm. Dengan kamu mengajarkan ilmu, kamu berzakat. Layaknya harta. Harta yang kamu kumpulkan, kamu kerja, kamu ini dapat uang terkumpul. Kan tiap tahun harus kamu keluarkan zakatnya agar bersih hartamu ini. Kamu dapat pahala. Begitu pula ilmu. Kamu kumpulkan, kamu pelajari, kamu catat, kamu ini. Maka harus dizakati. Apa zakatnya? Ya pengajarannya. Kamu bagikan kepada yang lain, kamu ajarkan. Shadaqah jariyah, ilmu. Yang kedua lebih jelas, ilmu yang bermanfaat. Yang kamu ajarkan kepada orang. Awwaladun soleh atau anak yang soleh. Murid yang kamu ajarkan ilmu padanya bimanzilatil walad, seperti anak. Betul dia bukan anak kandungmu, tapi posisinya seperti anak-anak bagi seorang alim. Layaknya anak kandung, kalau anak kandung mendoakan orang tuanya karena dia tahu ini orang tuanya banyak berjasa padanya, yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, merawatnya dan seterusnya. Maka dia berbalas budi mendoakan orang tuanya. Rabbighfirli waliwalidayya dan seterusnya. Begitu pula si murid. Dia banyak tahu ilmu, faham hak dari batil, mengerti banyak hukum, tahu ilmu dari gurunya, si alim. Maka dia pun mendoakan. Dan termasuk adab murid kepada guru adalah mendoakan baik baginya. Maka ketiga-tiganya amalan yang tidak akan terputus ada pada seorang alim kalau dia mengajarkan ilmunya. Kalau dia semangat mengajarkan ilmunya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, tidak pantas bagi ahlul haq bermalas-malasan untuk mengajarkan ilmu, membagi ilmunya kepada yang lain. Tidak pantas sama sekali, tidak layak kalau ahlul batil lebih semangat dari ahlul haq. Sementara mereka menyebarkan, membagikan kebatilannya. Semangat sekali. Gak kenal siang, gak kenal malam. Gak kenal capek. Kesana, kemari. Bahkan keluar biaya besar mereka. Belum lagi tenaganya, belum lagi semangatnya berapi-api untuk membagikan kebatilannya, waliyadzu billah. Sementara ahlul haq malas-malasan, dorong-dorongan kalau suruh membagi ilmu. Kamu saja, jangan anak kalau ditunjukkan antum, kamu khutbah di sana, ngajar di sini. Orang yang pertama kali lari menjauh. Ma hadza ya talibul ilm. Paling malasnya orang untuk berbagi ilmu. Walaupun satu ayat, satu hadis kamu sampaikan, semoga itu masuk dalam hati orang, menjadi hidayah baginya. menjadi kebaikan. Wala ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, lebih baik dari dunia dan seisinya. Balighu anni walau ayah, kalaupun hanya satu kata kamu sampaikan. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenarnya takwa, perintah amalkan, larangan jauhi, tinggalkan. Wassalamualaikum. Ilmu sudah. Tapi begitu banyak yang bermalas-malasan pada menghindar, pada lari, jangan ana fulan saja. Enggak pantas. Wala yambaghi, wala yasluh. Ahlul batil paling semangat kalau sudah giliran membagikan kebatilannya. Barokahnya ilmu saat diajarkan. Manfaatnya ilmu saat dibagikan. Kalau enggak, seperti air dalam tanah, seperti emas di dalam tambang, seperti mutiara di dalam lautan, percuma. Tiada berguna. Kata Ibnul Mubarak rahimahullah, la a'lamu darajatan ba'dan nubuwah afdala min nashril ilm. Aku tidak ketahui tingkat derajat setelah kenabian yang lebih afdal dari menyebarkan ilmu. Kenabian jelas itu derajat tertinggi, tidak mungkin bisa dikejar. Namun setelah itu, derajat tertinggi setelah kenabian adalah mengajarkan ilmu. Makanya kata Imam Malik, Allah membukakan pintu kebaikan kepada hamba-Nya bermacam-macam. Ada yang dibukakan pintu sholat, sehingga hamba itu masya Allah sholatnya rajin, semangat. Kalau lima waktu jelas, bahkan sholat-sholat sunnahnya, duha, witir, qiyamul lail, tahajud, dan yang lainnya. Ada yang dibukakan baginya pintu puasa, semangat puasanya. Dia puasa kayak orang gak puasa, dalam artian gak lemes, gak kemudian berkurang aktivitasnya. Enteng baginya puasa. Dawud, Sunan Kamis, saya mulbit, gak pernah lewat. Ada yang dibukakan pintu sedekah, sehingga royal untuk sedekah, untuk infak, untuk bantu orang yang pertama tanpa diminta. Masing-masing. Yang dibukakan pintu sholat belum tentu bisa sekuat yang pintu puasa. Dalam sholat dia masya Allah, puasanya gak seperti itu yang dibukakan pintu puasa. Yang dibukakan pintu puasa, semangat puasanya, sholatnya belum tentu seperti yang pertama. Masing-masing orang beda-beda. Ini sholatnya masya Allah, puasanya masya Allah, sedekah belum tentu bisa seperti itu, seperti fulan yang Allah bukakan pintu sedekah baginya. Yang sedekah belum tentu puasanya seperti itu, sholatnya. Wah, kata Imam Malik, dan aku telah ridho dengan apa yang Allah bukakan untukku, pintu ilmu. Dengannya aku belajar, dengannya aku mengajar. Salah satu pintu kebaikan. Dan itu yang diridhoi oleh Imam Malik Ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah, guru besar Imam Syafi'i rahimahullah. Qala Abu Darda, kata sahabat Abu Darda radhiyallahu an, annas alim wa muta'allim. Manusia itu di antara dua. Artinya orang yang berguna di muka bumi ini, orang yang keberadaan mereka betul-betul bermanfaat, hilangnya mereka merupakan lubang dan cuilan dari muka bumi ini. Cuil, bumi itu terambil, terkurangi sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Firman Allah, qad na'lamu ma tanqusul ardu min atrafiha. Kami maha tahu yang mengurangi bumi ini dari tepi-tepinya. Berkurangnya bumi dari tepi-tepinya adalah kematian ulama, ahlul ilm. Maka tidak ada manusia yang bermanfaat kecuali dua, kata Abu Darda. Imma alim wa imma muta'allim. Wala khaira fima baina dhalik. Selain keduanya, tidak ada kebaikan padanya. Jadilah salah satu dari keduanya. Imma kamu alim yang mengajarkan ilmu, atau kamu sebagai muta'alim yang belajar ilmu. Di dalam hadis Rasulullah sebutkan, ad-dunya mal'unah wa mal'un ma fiha. Dunia itu terlaknat, terlaknat pula semua isinya. Laknat itu terusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau sudah diusir dari rahmat Allah, apa yang dia tunggu kalau bukan kehancuran? Waliyadzubillah. Dunia dan seisinya terlaknat karena sifatnya yang melalaikan orang dari akhirat, menjauhkan orang dari Allah. Illa alimun, afan, illa dzikrullah wa ma walah wa alimun wa muta'allimun. Kecuali zikrullah wa ma walahu, ditafsirkan dengan dua makna. Yang pertama, yang mengikuti, walayali, mengikuti zikrullah dari ibadah-ibadah yang lain. Atau zikrullah wa ma walahu, zikrullah dan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Walahu, kembali kepada Allah dhamir. Ini atau itu? Pengecualian pertama, yang terkecuali dari laknat, zikrullah dan yang menyertainya dari macam-macam ibadah lain, sholat, puasa, semua ini selain zikir. atau zikrullah dan segala yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabb-nya. Yang kedua, alim, orang yang berilmu. Yang ketiga, muta'allim, orang yang belajar ilmu. Kata Imam At-Tibi rahimahullah, sebenarnya kalau dilihat dari konteks hadis, potongan pertama itu sudah selesai luas maknanya. Zikrullah dan yang menyertainya, termasuk ilmu menyertai zikrullah. Atau makna yang kedua, zikrullah dan segala yang mendekatkan diri kepada Allah, termasuk ilmu mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Termasuk ilmu di dalamnya sudah. Tapi kenapa kemudian secara khusus Rasulullah SAW menyebutkan dua orang yang kedua-duanya berkaitan dengan ilmu, alim dan muta'allim, yang belajar ilmu? Padahal kedua-duanya masuk di dalamnya. Yang lain gak disebut. Misalnya illa muzaki, orang yang berzakat, yang bersedekah misalnya, kecuali orang yang apa misalnya puasa misalnya. Semuanya enggak disebut. Cukup dengan wa mawalahu, menyertai zikrullah. Tapi ilmu disebut secara khusus. Penyebutan secara khusus setelah penyebutan secara umum jelas menunjukkan nilai plus, ada nilai istimewa, nilai lebih di situ. Yang lain enggak ada disebut khusus. Hanya ilmu. Menunjukkan isyarat, kata At-Tibi, bahwa manusia, pesan yang ingin Rasulullah sampaikan dalam hadis ini, bahwa manusia selain orang yang berilmu dan belajar ilmu, tidak ada gunanya di muka bumi ini. Mereka hidup, mereka datang, mereka pergi, mereka mati, gak ada gunanya, gak ada pengaruhnya. Wujud mereka seperti ketidakadaannya, sama. Gak ada efeknya, gak ada pengaruhnya. Gak ada gunanya dia hidup di muka bumi ini. Yang membawa manfaat, yang membawa guna, dua orang ini, alim wa muta'allim. Makanya itu yang disebut oleh Abu Darda, tidak ada baiknya selain dari mereka berdua. Wa anil Hasan qala, kata Hasan al-Basri, la ayyata 'allama ar-rajulu baban minal 'ilmi fay'abuda bihi rabbahu fa huwa khairun lahu min an law kanat ad-dunya min awwaliha ila akhiriha fa wada'aha fil akhirah. Seorang belajar satu bab ilmu, dengannya dia ibadah kepada Allah, Rabb-nya. Dengan ilmu itu dia bisa beribadah kepada Allah dengan benar, sehingga tahu di atas ilmu, kenapa saya sholat kok begini, kenapa saya melakukan ini. Dia tahu ilmunya karena dia belajar. Dia puasa, kenapa puasanya begini? Dia haji, kenapa hajinya seperti ini? Orang lain mungkin mengarah ke sana, tapi dia ke sana. Orang lain meninggalkan, dia melakukan. Orang lain melakukan, dia meninggalkan. Tapi dia di atas ilmu, tahu ilmunya, ngerti. Dia pelajari itu, walaupun satu bab. Sehingga ibadahnya benar-benar di atas ilmu. Dia menyembah Allah dengan ilmu yang dia pelajari. Itu kata Hasan al-Basri lebih baik baginya dibanding jika dunia seisinya dari awal hingga akhir. Awal dunia pertama semenjak Adam, bahkan sebelum Adam, sampai dunia terakhir sebelum kiamat, semua isinya, kekayaannya dikumpulkan jadi satu. Berapa itu? Jangankan dari awal dunia, yang di hari ini saja. Jangan dunia, di kota Malang saja misalnya, sudah berapa kekayaan kalau dikumpulkan semua. Ini baru Malang, belum Jawa, belum Indonesia. Ini dunia. Bukan hanya dunia sekarang, dari awal hingga akhir dikumpulkan semua jadi satu, jika ditimbang dan dibanding dengan satu bab ilmu yang dia pelajari untuk di akhiratnya, lebih baik satu bab ilmu ini. Karena dengannya dia menyembah, ibadah kepada Allah di atas ilmu. Itu yang berguna baginya. Terlebih ilmu itu yang dia ajarkan kepada orang, sehingga orang pun beribadah kepada Allah dengan ilmu itu juga. Bagi mereka lebih baik daripada dunia dan seisinya, dari awalnya hingga akhirnya. Syufu ilm, sebegitunya pentingnya ilmu. Karena ibadah kepada Allah harus dengan ilmu. Itu yang Allah ridhai, itu yang Allah terima dari hambanya. Maka yang disampaikan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullah, selain bersungguh-sungguh belajar, menuntut ilmu, berhias diri dengan adab-adab ilmu, adab-adab seorang alim, talibul ilm, demikian pula pada penutup bab ini beliau ingatkan pentingnya ta'lim, pengajaran ilmu kepada yang lain, dibagikan ilmu itu kepada yang lain, agar sekali lagi tidak tertimpa bala. Salah satu dari tiga tadi, mati, mati ilmunya bersamanya, atau terlupakan dari ilmunya yang susah payah dia pelajari, susah payah dia hafal, susah payah dia cari, lupa, terlupakan begitu saja karena tidak dia zakati, atau terfitnah dengan penguasa sehingga rusak citranya, rusak kehormatannya. Orang tahu siapa dia, hanya berambisi dan menginginkan dunia serta kekuasaan belaka. Waffaqakumullah lima yuhibbu warda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.